بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي وأخواتي الكرام أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada kesempatan yang mulia yang penuh barokah berjumpa dalam rangka duduk di majelis yang mulia, di masjid yang mulia ini, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam rangka mengambil fawaid faidah yang bisa kita ambil dari pembacaan kitab-kitab para ulama, yang itu adalah bekal untuk kita semuanya. Kali ini kita akan mengingat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tapi mengandung makna yang sangat banyak. Sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nashir Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Bahzatul Qulubul Abrar wa Quratul Uyun Al-Akhyar bi Syahril Jawamil Akhbar, yaitu hadis Abi Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu عن أبي موسى الأعصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا والشبكة بين أصابعه متفق عليه. dari Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min, seorang mu'min itu, lil-mu'min, terhadap mu'min yang lain, kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'da, seperti sebuah bangunan yang saling menopang sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyilang-nyilangkan antara jari-jemarinya, yaitu digabung demikian, menunjukkan sifat seorang mukmin yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan oleh beliau seperti sebuah bangunan, yang hal ini menunjukkan bahwasannya demikianlah keadaannya seorang mukmin, selalu menopang satu sama lain, selalu memperhatikan satu sama lain. Tidak ada sikap acuh tak acuh, karena mereka menjalin al-ukhuwah, ikatan persaudaraan yang sangat kuat, yaitu ikatan iman, satu akidah, satu manhaj berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ikatan tali yang sangat kuat ini. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman Nasir Si'di rahimahullah, dalam hadis yang mulia ini adanya anjuran untuk kita memperhatikan hadal asal, prinsip pokok dalam hadis ini, yaitu apa? Hendaknya kita menjadi orang-orang yang saling bersaudara, saling menghormati, saling mencintai, saling berlemah lembut, mencintai sebagian dengan sebagian yang lainnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini sifat seorang mukmin. Dan berusaha untuk menjadi seperti itu. Artinya di sini disebutkan oleh beliau di dalam hadis yang mulia ini, tidaklah kita akan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti bangunan yang kokoh. Yang satu sama lain saling menopang, mengikat dari tiang-tiangnya, dari pondasi-pondasinya, kemudian atapnya, tembok-temboknya, saling mengikat, tegar, kuat. Kita tidak akan seperti ini ukhuwahnya kecuali dibangun yang pertama dijelaskan oleh para ulama, adanya tarahum, saling menyayangi. Dan sikap tarahum ini adalah perwujudan dari as-sidqul muru'ah pada seseorang. Ketika masing-masing kita memperbaiki diri untuk mewujudkan as-sidq, jujur, di dalam menjaga muru'ah. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, muru'ah seseorang itu pada segala sesuatu. Muru'ah pada dirinya, muru'ah pada badannya, muru'ah pada orang lain. Di mana muru'ah ini adalah menjaga kesempurnaan diri seseorang untuk tetap berada pada sesuatu yang utama, yang baik, dan menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang merusak Naam, atau tercelanya dia, itu muru'ah. Maka dari sisi akhlak, ia jaga akhlaknya. Saling sehingga timbul padanya kasih sayang kepada yang lainnya. Ketika akhlak ini tidak diperhatikan, maka jangan harap persaudaraan itu akan bisa diikat dengan sekuat-kuatnya. Tidak akan bisa. Bagaimana bisa kalau kita ingin ukhuwah itu kuat, tapi ada pada hati kita iri, hasad, dengki, saling mencurigai, adanya kibar satu sama lain, adanya kedip, adanya menipu, tidak akan bisa. Nah, gara-gara satu perkara yang kecil, saingan dalam masalah ma'isyah, ribut, iya, tidak akan bisa kokoh ukhuwah itu kalau tidak mempunyai as-sidqul muru'ah, menjaga akhlaknya, akhlak kepada dirinya, akhlak kepada orang lain, akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjauhi sifat-sifat tercela, iri, hasad, dengki, dan yang lain-lainnya. Dan juga disebutkan di antaranya adalah harus bersih mahabbahnya kepada saudara-saudaranya. Betul-betul dia cinta karena saudara itu karena Allah. Lillah, fillah. Dan juga marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berpisah karena Allah, berjumpa karena Allah. Iya. Tapi kalau tidak dibangun seperti ini, ukhuwah tersebut, persaudaraan tersebut, maka tidak akan bisa. Iya. Tidak jujur cintanya. Menjalin persaudaraan karena ada sesuatu yang tidak dicapai dari saudaranya itu. Entah itu perkara dunia, entah yang lainnya. Maka tidak akan bisa. Iya. Maka dikatakan oleh para ulama, tidak akan sempurna persaudaraan, bahkan pergaulan yang kita lakukan, kecuali dengan dua perkara ini, as-sidqul muru'ah dan bersih safi fil mahabbah. Bukan hanya dalam masalah sekup sebesar ini, di rumah tangga saja, ketika kita antara suami istri tidak memiliki dua ini, akan hancur rumah tangga. Iya. Kalau suami tidak mempunyai sidqul muru'ahnya, demikian pula istri tidak mempunyai sidqul muru'ahnya, maka banyaknya pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya. Iya. Ada kedustaan di antara suami istri, maka akan terjadinya cekcok. Akhlak daripada masing-masingnya, kemudian juga tingkah lakunya, hubungan muamalahnya, kejujurannya, kesabarannya, kalau tidak ada, maka akan hancur. Demikian pula kalau kecintaannya tidak dibangun dengan bersih karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan langgeng persaudaraan, pertemanan yang dia jalin. Makanya kata Abu Barakat rahimahullah, pergaulan itu tidak akan sempurna kecuali dengan as-sidqul muru'ah dan juga bersihnya mahabbah, sehingga terwujudlah sifat-sifat seorang mukmin yang menopang satu sama lainnya. Maka di sana juga adanya ikhlas. Persaudara itu ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena dia saudara senasab, bukan karena dia satu daerah, karena satu daerah baru dia bersaudara, berteman karena persaudaraan keluarga atau keluarga, atau juga karena satu suku, bukan, atau karena satu daerah, bukan, tapi karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, dan juga ditambah lagi tadi dengan jujur menjaga persaudaranya dengan dia menjaga muruahnya, dan juga jujur di dalam kecintaan kepada saudaranya, maka akan terbangun ukhuwah persaudaraan yang sangat kuat, tidak ada kecurigaan. Nah, yang satu misalnya sedang berdagang, lagi semangat-semangatnya bikin kue, laku keras, kemudian tetangganya, saudaranya, temannya, anak juga bikin, pengin seperti itu, ada curiga. Nah, tapi kalau dibangun seperti ini, iya, tidak akan terjadi apa yang terjadi yang kita saksikan. Nah, dan juga di dalam hadis ini pula adanya kewajiban kita untuk menjaga kemaslahatan secara menyeluruh, kemaslahatan, kebaikan untuk bersama. Nah, dan hendaknya mereka mempunyai sifat seperti bangunan ini, memperhatikan kemaslahatan saudara-saudaranya, maka di sana adanya ta'awun, bahu membahu, tolong menolong sesama saudara dan sebagai bentuk kepedulian terhadap saudaranya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Disebutkan oleh para ulama, ta'awun, iya, yaitu sebagaimana makna, salah satu makna ta'awun adalah menopang, memberikan bantuan satu sama lain di dalam kebaikan-kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Maka arti ta'awun alal birri wa taqwa, yaitu kata para ulama, yudhahir muslim akhahu wa yu'inuhu fi fi'lil khairat ala ta'atillah aja wa zalla wa jtanibu ma'siyatih. Yaitu seorang muslim menampakkan kepeduliannya kepada saudaranya dan membantunya di dalam melakukan perbuatan ketaatan kebaikan, dan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Iya, ta'awun bukan hanya kerja bakti, gotong royong, bukan. Iya, ta'awun terhadap kebaikan sangat luas, albir itu. Kebaikan itu sangat banyak sekali. Maka salah satu bentuk ta'awun kita terhadap saudara kita adalah diantaranya memperhatikan al-hukuk, hak-hak bersaudara. Kalau bertetangga juga dipenuhi hak-hak jiran, hak-hak tetangga, itu termasuk ta'awun dalam kebaikan. Demikian pula adanya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, yang di sana adanya nasihat dengan satu sama lainnya. Dan di sana pula adanya dakwah agar saudara-saudaranya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah, di mana cerminan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah-perintah Allah, dihasung ketika ada yang futur, diajak, ditengok ketika ada yang mulai loyo di dalam masalah, kebersamaan dalam memberikan bantuan-bantuan, diberikan semangat, itu juga termasuk bentuk ta'awun, kepedulian terhadap saudara-saudaranya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ketika membawakan bab ta'awun alal birri wa taqwa, selain membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu alal birri wa taqwa, beliau membawakan surah Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat padanya bentuk-bentuk ta'awun. Iya. Yang pertama, apa di sana? Ta'awun untuk menjadi orang-orang yang beriman dengan ilmu, menghiasi diri dengan ilmu. Adanya pendidikan-pendidikan untuk anak-anak kita, adanya ta'lim-ta'lim, itu juga bentuk ta'awun. Yang harus kita seluruhnya mempunyai andil di dalam masalah ini. Kenapa? Karena itu untuk kita sendiri. Al-ilm, perintah untuk kita berilmu. Agar kita menjadi orang-orang yang beriman didasari ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam biladillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalil. Di sana butuhnya ada ta'awun. Dan juga di dalam beramal soleh, kita tidak akan bisa beramal soleh tanpa adanya bantuan dari saudara-saudara kita. Karena di sanalah memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, ana sendiri saja, beramal untuk sendiri tidak bisa. Di sana harus adanya bahu-membahu, menghasung, menyemangati di dalam beramal soleh. Sekarang misalnya, contoh, ngebersihin masjid sendiri, coba sendiri, gimana rasanya? Ya mungkin sehari, dua hari semangat. Ya, lama-lama kok yang lainnya gak pada kerja ya? Ya, suntuk, bosan. Nah itu dia, butuh yang lainnya. Ayo-ayo, kita bersihkan masjid. Nah, jadi semangat. Karena apalagi, termasuk fitrah dijelaskan oleh para ulama, seseorang itu akan semangat ketika apa? Ketika banyak orang yang melakukan al-khair, kebaikan-kebaikan itu. Wah, banyak yang melakukannya ya, bondong-bondong. Seperti itu. Dan juga di dalam surat ini apa? Setelah beramal, dakwah. Saling menasehati dalam kebaikan, itu juga butuh adanya ta'awun. Apalagi sekarang dalam rangka dakwah kita kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia, mendatangkan para masyayikh, itu juga harus kita andil sebagai bekal kita di akhirat nanti. Maka ikhlaskanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Entah dia ditugasnya berat maupun ringan, diterima. Jalankan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang dengan hartanya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, bisa dirasakan pada generasi yang akan datang dari cucu-cucu kita. Ya, walaupun sekarang masih muda. Gak apa-apa, cucu-cucu kita nanti. Untuk kita semangat, jangan ada yang menggembosi, jangan ada yang mengeluh kesah. Jalankan, itu ibadah kepada Allah. Insya Allah ini adalah sebuah kebaikan. dakwah. Sebagai kita ingin berusaha menjadi mempunyai sifat seorang mukmin yang saling yashuddu ba'duhum ba'dhan, seperti bangunan yang saling menopang. Saudaranya kerja, kita ikut kerja. Yang ini tugasnya ini, yang ini masing-masingnya ada na'am kemampuannya masing-masing dan tugasnya masing-masing, jalankan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana juga adanya nasihat dalam kesabaran, yang ini juga adanya ta'awun. Ketika ada yang enggak semangat, tertimpa musibah, adanya ta'awun. Naam. Iya. Jangan seperti orang yang dikatakan ada empat golongan orang yang dia dalam masalah ta'awun ini, ada empat golongan. Yang pertama, yang dia mu'in wa musta'in, menolong dan juga minta ditolong. Kalau seperti ini kata para ulama, ya adil. Nah, dia meskurun, dia menolong juga, ditolong juga, seimbang. Ini secara singkatnya saja karena waktunya singkat. Yang kedua adalah orang yang dia la yu'in wa la yasta'in, tidak mau menolong, tidak mau minta ditolong. Ini adalah orang yang ditinggal. Iya. Tidak menghalangi kebaikannya, tidak pula ya berpengaruh kejelekannya. Nah, walaupun dia diputus dengan dicelaknya dia, sudah itu orang tidak ada andilnya, enggak mau ditolong, tidak menolong orang dan tidak mau ditolong. Yang ketiga adalah orang yang dia minta ditolong tapi tidak mau menolong. Mana ini adalah orang yang tercela, yang terhina. Iya, mau keinginannya ditolong tapi enggak mau menolong orang. Iya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah orang yang dia menolong tetapi tidak mau ditolong. Maka ini adalah orang yang mulia. Enggak usah Anda bisa, tapi mau membantu, masya Allah. Maka jadilah kita orang-orang yang menolong, dan terserah antum pilih yang mana, yang terbaik. Iya. Mari kita saling ta'awun dalam perkara yang sangat besar ini. Marilah kita berusaha mempunyai sifat seorang mukmin yang satu sama lain saling menopang seperti bangunan yang kokoh. Mudah-mudahan barokah apa yang kita tempuh, yang kita usahakan. Nah, dan juga sebagai kifarah dosa-dosa kita dengan kita terus ta'awun. Karena demikianlah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama berdasarkan hadis ini, untuk kita mempunyai sifat yang mulia yang agung ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan, wallahu alam bisawab, karena sudah masuk waktu salat Isya. Naam, wallahu alam bisawab. Tafadalu barakatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.